setia. Di era milenium baru, Karisma Cahaya Muda mempersembahkan paket eksklusif mimbar drama Tarling dengan episode Surat yang Menjadi Saksi. Yang Menjadi Saksi, sebuah kisah yang dilatar belakangi dengan sikap yang kontradiksi demi mencapai asa. Sebuah kisah yang menceritakan dilema keluarga, terkuatnya kebenaran karena sebuah surat, ambivalensinya sikap antara yang pro dan yang kontra, menangis dan tertawa, dan dendam membara. Menjadi Saksi, sebuah hasil karya sutradara dari pimpinan yang berkarisma Cahaya Muda, dengan para pelaku Ibu Hazah Daria, Jun Junia, Yuni Sinta Agustin, Iin Komalasari, bintang cilik Yani Subahar, dengan juru sekar Toyib Suwaryo dan Asep Supandi. Tinggal para pelaku kocak Mang Klawer Loyok Saputra, Wak Gobet Murdaya, dan Mang Oglek. Merupakan kebahagiaan kami, kru Karisma Cahaya Muda, apabila pendengar dapat terhibur dan merasakan kepuasan tersendiri. Akhirnya, dari sentral yang berkarisma, kami ucapkan selamat mendengarkan. pikiran ora karuan. Sawise ditinggal mangkat ning Taiwan. Yen awan tutup sedina, yen bumi tutup sewengi, maning arepan kirim duit kanggo Yuni. Surate ora teka-teka acan. Ya Allah, Gusti Kang Maha Suci. Ana apa Kang Toyib ning kana? Sampai kelalen ning anak rabi. Wis karuan Yuni mikiri laki laka kabar beritanya. Nokiani anak Yuni awan bengi nangis bae. Anggur-anggurane pengen manjing ning pondok pesantren. Sedangkan Yuni biayai arepnya gerakan singen di. Poro maning arepan kuat biayai bocah. Kader mangan bega Yuni punya gerakan sing bibine wong lana. Makane bibi Juni sing diandoni mangan ning Yuni. Saben dina asag osok bae ning Yuni. Aja maning ning salai. Ning bener Yuni tetep dianggap salah. Ya Allah. Kabaran temen nasib Yuni. Nak. Yuni. Nun, Mang. Lah, sih. Kenapa banyu matane ngerbebelan bebek tunok? Hah? sakit? Boten, Mang. Nah, apa sih? Yuni lagi mikirin nasib Yuni dewek, Mang Ogle. Nasib? Iya, Mang. Nasib riben, nok, Yuni. Ya artinya kabaran temen nasib Yuni ya, Mang. Lenak dari wong melaratku, Mang. Oh, kono. Ada tenok ya rungokna. Ari wong melarat mus kebiasaan, pusing putek ya us. Kewajiban wong melarat mulek bae nok. Tapi ya kudu sabar, kudu nrima. Aluk si dodonga karo kang kuasa. Lakine Yuni jare lagi mangkat ning apa? Taiwan, Mang. Gondonga kena laki sing kira-kira waras. Balik oleh duit akeh mamang kemone manok marak nguyuni ku ya maksudnya mak bukan disoleh kiriman orang nok Mang Ogle boro-boro kiriman Mang Yuni si terus terang bae ngomong karo Mang Ogle jamane rong tahun kang toyib kerjaning Taiwan Mang boro maning duit ke surate beli teka-teka acan Mang si bener ga nok apa mulane Yuni ngenes bae ku Mang. Masya Allah, iya ya nok sing ada nasib kebangetan temen ya nok. Manuk kuma permantek panjim milik keliru gaya meruku dirapri hati kusti dadekin maus nok, ajak akeh sing dipikiri ya ajak akeh sing dilamuni, cang pada ngobrol kalau mamang ya mang oblek pengen ngurungok na cang nang apa rupanya ku temenan-temen pusing ku nok mamang pusing ku anasin ngundak maning berarti ya Mang Nun biskaruan Yuni lagi mikiri laki ya Mang nok ya ani ika mang nangis bae awan bengi Mang apa maning sih nok pengen mancing ning pondok pesantren je Mang. Alhamdulillah hirobil alamin kebeneran temen nok sira dua anak bagja iku nok priwen sih Mang ya kadang-kadang wong dua anak wong tua dua tujuan pengen mondok pesantren anak ya kadang-kadang ora belum kun buat dua tujuan dewek bagus temen nok ayo gagian nok gagian dimangkat nak ah apa sih dimangkat nak Yuni ne biayae arep sing endi sih Mang nok Yuni masalah biaya mondok pesantren gondok ya Yuni kan yang kene niburi wong tua termasuk mertua iya ora bibi Mang iya bibi gak mertua ora benar Mang oh ya Yuni yang kene ngerewangi mola ngerewangi kerja lamun kerja ikak ora yang kene ku ya kali ngomong ning bibi nira ning mertua nira ku Juni ah bi mimi tapa ora anak kula pengen mondok pesantren tulung gak biaya nana hitung hitungnya gampang kok laki kula bakat teka sing mengkonon Taiwan ku mengkonon beli nok Mang Ogle aja manim kun Yuni arepan jaluk duit kanggo biayain nepiani Mang kadar Yuni yang kene andon mangan karo anak gamang biasa gosok bae saben dina ku Mang biasa gosok pribe nok bibi Juni asa bendina sewot bae ning Yuni Mang kayaknya orang ikhlas segabanya nih dipangan ning Yuni karo anak Mang sampai kaya rantan kaya sulit tangan jadi Yuni ku wis ngelamuni laki anak mani sing dilamuni sing dipikir ya nok iya Mang mertua nira lah Juni akonnya bener Mang wis nok memang iya nok mamang mau skeder bakal mikirin mertua nira singaran Juni aku mbuh menus aku bengene sing digawe apa kegila-gila ya mamang baru dewek nok singaran Juni aku nok priben sih Mang ya wong sugi ora sugi kayak mertua nira lu wong sedang jambuga tapi ya keterlaluan aja maning karo wong sejen dulalen Yuni kesebut mantu nih kene dianggap musuh bener Mang bener kan bener Mang iya nok mama ngerti nok ngerti ya ngerti. ngerti apa sih, Mang? Ya wis wateke Juniah kaya kon kudu nyadari, Nok. Sebab sing aran Juniah mah, Nok, ciri digawa mati, adat digawa minggat. Oh, non ya, Mang. Wateke Juniah wis bisa digawa mendek. Oh, ya. Jadi wis kudu aduh, ya keder mamang dek rega. Manusaku embuh ning jero wetenge ku. Kala jengking ulak adus kunu, Nok. Langkah tujuan bagus sih, langkah tujuan bener jahat, baik sirik, musrik, dengki, jahil, taruh tangga batur. Duh, ampun, dunia, mundak nok lamun dilalai sugi. Waduh, tukar karo tangga, akasih gobar mbak kau mai, nang mertua nira dunia. Konon dia ya, iya. Jadi watak kaya konon singawik dengin sama. Aduh, iya nok, ada kudu ngomong nok mamang dayak begah. Mengkelenin dunia aku dasarnya mamang tangga uslawas nok ya jadi serba keder mamang benok abdillah deni bae pada edane ari meneng bae keterlaluan. Iya ya mamang ya, iya nambah tua nambah edan nambah tua nambah soa masya Allah dunia duh. Nun, ngomongnya uis gak, Mang? Uis apa sih, Nok? Yun ini wedi buat ketangguhan yang bibi, Mang. Apa sih, Nok, hari ketangguhan yang bibi ini rajuni, ah? Nambah-nambah masalah, konek Yuni sih gak disasaran. Resiko tanggung jawab Mamang, Nok. Ah, bocah wapun Mamang mengkel sebenarnya, Mang, Nok. Sengit yang ngurek-ngurek yang juni aku. Manusia orang waras, orang sehat, otak-otak apa pun. Ya tapi sengit-sengit gak uis ngomongnya, Mang. Wah, sengit-sengit siapa sih, Nok? Hah? Apa? Pokoknya anak Juni Ae, kan, Nok? Iya, Mang. Pokoknya mana sih, San Juni Ae? Pokoknya mana? Iya. Apa sih, Mang? Kesempatan, Mama lagi sengit yang mertua nira nih, bibi nira ke Juni aku. Laman mana? Mana di sisan, Mama lagi napi tak gejok tenggok ke sisan. Mang. Ih, Mang ngeliat, Mang. Masa mamang ku beli ngarti sih, Mang? Apa? Jangan ngarti. Apa? Manusia bakal lambene lancip kayak curut jahat selawase, Nok. Mang Ogliak macah. Wah, Mang Ogliak sih. Bahaya itu, Mang. Bisa-bisa Yuni kegawa-gawa ini, Mang. Aja, urusan mamang. Barakna ya, ning Juni A. Juni A, kono kapan ini sampai kapan ini linge, kono. Aja maning nulung karo batur. Nalang lingung susah. Gentenan wong karo tangga batur mantu dewek dianggap musuh wong edan tuh. Mang. Yuk, sudah halul Muhammad Rasulullah. Segila-gila temennya. Mang orang melas ning Yuni kuno. Duh, aduh, gila modar kasih ngaran Juni aku. Duh, Mang Oglek. Dilalai umure jawa, bocah yang kono wong pas ngobrol tuh ya. Waduh, muga-muga Juni ah. Jangan mendung temiu, tuliana gletek. Trelek, bler, bisa bergletek. Modar coli ninggang lambener mak gejak modar wong. Ah, mak Oglek sita beli ngarti-ngarti, Je. Ngarti. Ngarti mani ngarti, ngarti apa coba? Kuan ira ku Juni aku edan kuno. Wah, mak Oglek mawis ya. Bisa-bisa digawani rumah sakit pak kaya konon sih. Siapa? Mama. Mama. Rumah sakit. Iya. Gunung Meresi. Ning laut. Salah ngomong itu, Nok. Salah ngomong. Masa mamang wong waras gawe rumah sakit? Terus? Aku ngobati apa? Gawe rumah sakit mah mertua nira pe Juni A. Los, gawe rumah sakit. Mamang ngarepan diapa kena dengan bibi Juni A? Dioperasi bi lambene ku. Mang. Cah, Mang Oglek, maaf. Nok, mader mertua nira Juni A ku Nok uripe sengsara. Ya, bagian mangane bareng nyandangi sada bagus dah. Pengelan kan uripe ku. Bisa kangelan bisa sengsara sih priwen mah. Nok delengakan wong sugi ora lanang ora wadon ya. Pada senang senang tapi Juni ah. Rupanya kangelan nok. Ibe sih mah. Contoh ya. Bakal delengakan bocah buwong tua bakal minum pada lancar-lancar nok. Glenggem ya. Iya terus. Barata Juni ah mertua nira. bakal nginum. Priwe mah? Glenggom ya. Banyune manjing, lambene melu manjing. Masa iya lambe aku melu manjing kegawanin banyu? Yakin? Wis gamang ngobrole, wis gamang. Wis. Awas, ajak kakek lamun, kone katang gering, wis lakin nirap diteka. Sirane gering. Balik lo sama mami ga? Balik? Iya. Iyalah, apa sih ya? Aja budi-budi ya. Bukan juri yang mengatakan ngomongan mamang. Iya, mang. Tuh, aduh. Mamang sih nembeknya kanton, cik. Danok mamang harap berhutang mana ngari Yuni ini dungoli kiriman, ma. Ya, abis lo sama. Iya. Ya, ya, adunya, ma. Duh, mendik ini ya. Apa mendik, le? Nah, ini ya sih, ma, gue, nok. Mau kuno mang arko tang apa grek tang lewet kenapa utang duit iya kan gua bayar utang di warung tuh sementara bisa pak iya nih hari komen ini gak berduit tanah emok kan beli John beli enak sih aku kapa uritan di ngerasan bayi wong. Ngomong apa kita orang ngomong apa-apa? Yakin? Lanang-lanang cakapnya belaratan kusira. Tidak. Belaratan kayak kacang ketumplak baik. Belaratan mendi cakap nempel baik. Balik gak? Ngelos. Balik. Bini kok gak balik? Punya senang deh kami ngumakin ku. Umah madrasatan dulu bakal gana ku. Genai wong nasepuk anu. Sabtu, anu menggonon, tuh. Nah, ngumpreng, bae bantah kaya lar. Ngumpreng, kaya nanti tersilak, gua. Gua aja ngumpreng, tuh. Kan ngomong ke Juni ama. Ya, wisga. Wisga, nok. Ah. Iya, mang. Hati-hati. Iya, mang. Lagi ngobrol apa sih? Boten, bi. Aja boten, nok. Orang kudu dirasani. Orang kudu diomong-omong akan. Jogrok bae serak lu. Kerjaan ika pirang-pirang. Piring pating kembrak. Basuan pirang-pirang. Dilalu nangga esuk-esuk ngomong akan mertua. Rasani mertua. Pantes tau lu kono. Laka priatine ditinggalin ngelakis. Keseru marat dasar wong keret. Rai tumpur kata sirak. Aja balik mangane sirani buri mertua, mangan karinem, abis kar gejubar. Pinter ngobrol sing ora karu-karuan. Ora doakna laki kokon slamet ta. Priwe laki ning kana ning jagake batur. Mentes rasane ngati. Ya lu tinggal akan yang laki. Telungulan kirim surat. Kadang-kadang nemulan kirim duit. Dasar sirama rai tumpur, rai kakurat. Ampun, Bi. John, wis si John, wis. Sing melas ning Yuni, Bi, ampun, Bi. Ngeling, John, siraku sengeling. Enak sih, ngeling. Orang mikir akan apa-apa sih, dimikir akan beras, dimikir akan banyu. Oh, sira anak wis gede, butuh akan biaya. Kuliah apa mana? Aku bantu nih wong tua, aku jajan di anak kira. Apa sira kaya John, John, nyampeni mertua. Eh, wis. Jun, wis, Jun. Bibin pitak. Di cekeling. Ayo bocah, sampai nemu ulur ku. Kelak sirana. Bilang kenok arkitane dari permen mah. Nih, ben si konwis konwis. Ah. Bi. Bibi aja tegelaning Yuni, Bi. Yuni arepan ganduli sapa laki-laki kabar berita nih, Bi. Tuli Yuni kudu berbuat apa coba jare Bibi. Eh, hey, kuli tandur. Kuli ngoyos, no. Kalau batogi anak gila, ada pengen dibatogi baik. Pengen disandang. Bu macul pamana, bu becang pamana. Hah, Bi? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah diri aku. Oh, waduh, cek kongkong macul, kongkong becak. Ah, nak tahu waduh becak, kok. Nampaknya ngurungut temen wong waduh becak. Aja ngongkong mantu sila pentingin pada wadone, bisa beli becak, kok. Setan kan wongku. La ilaha illallah. Ini pinas, dia nyerepin lagi. Resan yang gemeparan. Kok wis tekanin Tunet titis waris pajangan diri. Sirana ngomong kita becak ku sirana bapak tuane kita tak om. Eh, peci tata sirane ku. Lah ya sira sini mantu, mantu nira ku wadon. Masa lo kun becak. Lah ya ampun ya. Singa eli ga jumit ah. Sirana aduh am sirana bi. Mana nok, mana nok? Emang. Duh, la ilah ilah. Kita harus semiti nih tanggar. Pada lara awak ya, aduh bi ampun bi. Bocah ya lo sadar kesapa, retuju sedulu dudu. Bi, tinggal nih kalian berisin temen. Bi, tinggal nih jumit ah. Apa? Warbar-war, ngebugi mantuku. Duh, aduh jumit ah, sirah tu ya. Gila-gila. Gak perlu sirah kentik mana otak. Kecoh pisan. Kecoh keserom. Gencong sirah, ning kita sirah lambene sirah. Gila-gila ampun Pak Kasirah kok. Orang kelingan, orang isin, ning tangga batur. Urusannya kita, Bek. Mantu kuno. Ya kuniku mantu-mantu kita, putu-putu kita, tangga ikut campur apa? Aduh, gila deni Bek, Pak Dedane. Ih, Juniah. Ampun, sirah ke Jun, kuwis ga Jun, bisa beli nyebut Jun. Giling akan sekitar wong edan tanu siraku. Bah kayak mau disangka edan mak mantu aku nu masih digebugi baik. Jadi demi ah bila perlu tak sembelih sekalian. Sembelihan baik lambenek bu. Aduh, aduh. Isman. Agar mantu melarat, mantu tumpur, mantu kerek. Di kena juga lama kaya kata unik. Dasar-dasar awak ke, awak ke, awak. Awak. Awak. Awak awak. Alah, lambe-lambe, bakal keluhi nangel ngomong ega. Tapi cek, nih. Dingin dinasti anyar pinangki, kok wis tekaning kudumi. Titis waris pajak diri. Ketulis ngomong ning Bibi. Sementara kin si Bibi sabara dikit ya Bi. Engko nunggu kirimane Kang Toyib Bi. Bakal Kang Toyib kirim gak Bi? Pasti ana hitung-hitungane Bi. Ngitungi apa? Eh? Rai tumpur Bi. Rai marah. Ampun temen sirakku ya, pinter emung pengen dijajanin mertua, pengen dimpanin bening mertua. Sirakku urip kuno, anak Selaka orang ibu. Jun. Yuni Jun. Ya, kakak ibu Gusti Pangeran. Si Rati lagi apa-apaan si Jun? Nyengit. Kamu blising temennya suka serasa nih. Kapan pesurap, Pak? Bang. Jun. Kula, Mang. Mama pipis, mama lari. Ajak tegilang. Dia apa kena, Senoka? Dia apa kena? Yuni diajari, Bang. Yuni disepaki, Bang. Dijambaki, Bang. Senoka jelok ngelawan. Boten, Bang. Wis, ajang ladeni gitu nira. Godok banyu beres naklas. Yes. Ini nih godok banyu ya, Mang. Ajang ladeni bibi nira, bibi nira diladeni pada baik danek. Gimana? Ya. Gimana? Yes. Ulangnya batu dan beriku mertuane belani baik. Juni ah. Kenapa? Ya duduk. Kita pengen takoning sira. Sira iki tekiten-tite ni lawan bisala oli golongan setengah bulan masih raki sengit bayani Yuni. Ewa bayani Yuni. Awi teh apa sih Yuni? Kang, sapa wong sing orang bengkel kan? Mantu itu. Masa esuk esuk nanggang rasani mertua. Bener tabeli itu. Orang pati-pati mertua dirasani ning mantu tentu ne mertua ne beli bener. Kukus pasti anak geni. Lamun langka geni nek kukus sama tu singen di. Sampai ni kumbelani be mantu. Sudah di mantu beli bisa ngargai neng mertua itu aran Yuni. Bakal sira pengen dihargai hargai mantu nira. Sira mau pengen dihargai sira ne beli gelem ngargai. Idi menusa apa sira ki? Coba bekang bayangkan kita ki keceluk de mantu delongan nikah piring pating kembrang sang pakaian nikah masih utuh lah kasih umbai masa kudu kita sing bebasu Juni A rongokaken gajunya kita nyakseni dewek kita baru dewek gadine Yuni bliki yang bebasu bliki yang sesapu yang sirane mindo gaweni piring wis di apa wis dibasui maning ning sirah jogan wis disaponi bersih ning Yuni disaponi maning ning sirah Yuni mah pegel-pegel esuk-esuk gawe sarapan sirane mangan ning warung menu sapa sih sirahku nyah mengapa sampean niku mantu bener jadi belan baik disayang baik mulane ngutak soten mengkondol beli bener pri ganti saking baik tuh masalah pilih salah apa wong melarat dikawin yang dipakaiak mana gaya tumpur lembur ajur aja ngarani Yuni sam melarat long melarat hari sirah waktu dikawin kita sirah ini anaknya baku utak nah iya ayo sirah anaknya bapak kliwon tak? Aku pede sekat terus wak, ayo wak anaknya bapak camat tak sirah nge? Tuman kudu wak yuk sirah nge gak pada baik dikawini kita ku anaknya wong dadang kukusan sirahku nah iya sirah pengen temen lampennya kayak kukusan bibin pitat terus wak si mau kudu wak sampai temen di si wak gua ngajar temen wong kayak kudu kang kopit apa? Terus terang waktu-waktu sekin sampean aja ikut campur apa sih? Mantu-mantu kita ponakan-ponakan kita cung yana karan noktin cekadi mama yang parit kecil putu-putu kita sampean anak kaitan mamang soten lagi anak jodoh karo kita pegatan lah wong sejen dulalen justru sira kongkon eman kongkon sayang soten dudu wong sejen Juni A putu putu-putune sira, ponakan-ponakan sira, sira meboro-boro ni wong sejen maningin emana, ning anak ponakan dewe kora eman, menusa dudu siraku. 100 wak, iya sira. Jangan menusaku, menusa daden-daden kuno. Maaf wak. Daden-daden matane ra. Matane siapa? Sira buah matane, anak. Iya. Terus wak, terus wak. Kura kena deling na, konusu sayuk bae. Terus wak, wakobet. Juni ah, apa? Awas. Sepisan maning kaweruan kita sirang gebugi Yuni, sana jana Yuni duduk ponakan kita wong sejen dulalen. Lamun sira kedeleng kita maning, awas aja coba-coba sira. Ya, permisi. Coba-coba apa? Godok banyu durung sira. Butuhkan gak yang? Bu, boro-boro wong lanang tekannya iki kang, penginum beli. Pengen mangan beli bakadus kebak eus kebak siraki boro-boro ninggung lanang kaya konon idih ampun kita ngadeni sirah bae beli peragat-peragat cangkeme arep njaluk tulungi sapa arep njaluk ampuni sapa wong Kertanegara wong Bongas wong Pareyan wong Karangasem uga papa toib ki lagi priben ki de bocak ing kanak iya anak lawan apa bocakku ya jare kita ku ari arepan tambah kontrakan yang upai kabar ketun teman mau-mau karena kita keponakan tablo limang kata dodok ane ya aduh ya punten cih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, dinapa kini ya anak tamu kita mau ngendik kini ya. Mangga. Punten. Mangga. Wah, mangga melebet dek. Bu. Mangga pak. Pripun. Kula badetang legriane Ibu Yuni. Hah? Yuni siapa? Yuni istrine Mas Toyib Suwaryo. Oh, kebeneran pisan, Dek. Lamun ade takon Umay Yuni, yakin Umay. Nikin griyane? Iya, mung bae judul Umay Yuni. Mas ini buri mertuane, ya kula mertuane. Sampean mertuane Yuni. Oh iya, napaaken Ibu? Nggih, mangga. Kula namine Asep Supandi. Oh, Ibu Jinian. Kula saking Poslan Giro. Oh, Poslan Giro. Nggih. Ora lali mamae ito gede. Apa kuno Poslan Giro kuna? Ibune dereng ngertos ta? Ora ngerti, Dek. Baka Poslan Giro niku jawatan pemerintahan sing tugase ngirim-ngirimaken surat. Oh, termasuk pegawai pos. Pegawai pos. Nggih, pripun wonten kabar apa kini, Dik? Kula mriki wonten maksud tujuane badhe nyukani surat saking Mas Toyib Suwaryo. Oh, jadi anak kiriman surat. Nggih, kangge Ibu Yuni. Aduh, kebeneran pisan. Yuni langka lagi mangkat ning pasar. Tadi cima deh, mangkainin bayar deh ya. Pantar ga surat ora deh. Sin rumah kula bega belaka apa ora deh. Pantar surat ora deh. Beripun ya, Bu ya. Selesai nikin surat sing berhak Ibu Yuni ya. Lah ya apa-apa ga deh, pantar surat deh ya sin rumah kula. Engkau bakat Yuni tekatak nek enak. Koten ya. Ya sampun mboten apa-apa, Bu. Tapi ya syaratnya Ibu kudu tanda tangan teng bukune kula. Tanda tangan? Nggih. Nulis. Maaf ya, Dek. Ibu mau ora bisa nulis. sebab lagi cilik ke ibu mangon medis bae bloli sekolah ning semae ku dek tadi ora bisa nulis mangon medus bae sedina-dina dek seneh jenrak kene pak angka mau jadi barang baru mau sumpeng mau danakan batine ya sampun mboten apa-apa ibu mboten tiasa nulis tanda tangan ibune cap jempol mawon nggih. Oh jempol. Jempol. Ya wis seruk seruk seruk. Jempolnya teng pojok Bu ya. Ya pojok endi Dek? Dek pojok endi kini Dek? Ya pojok lambe. Sira mengisini sinaker kudu juni ah dirungok ngasih mau ku. Ah. Masa ning pojok karang. Nah sira iku rewel. Sing ana surate ku ora. Ana mongkon ana nek ku. Mangga Bu dicap jempol Bu. Nggih. Nah. Niki artine surat saking Mas Toyib Suwaryo Punduki. Tapi sing nrimane Ibu Junia. Junia. Nggih. Niki surate, Bu. Nggih, nggih. Ketampi, Dek. Ketampi, Dek. Ya. Ya, sampun, Bu. Kula mah badhe permisi. Mendidek. Ya kula kan masih kata tugas ngirim-ngirim surat. Tulung gade aja gerak balik dikit gade waca kaken gade. Kula ora bisa waca kini de tulung gade waca kaken gade. Lamun kula ora bisa waca matak waca dewe kini de tulung gade waca kaken de sur gade. Kula kon apa baca isine surat Bu? Iya de. Aduh Bu, selesai sanes hake kula ge Bu. Ya duduk apa-apa khawatir ora de kula kan goke ora de khawatir bocah kena alangan apa-apa puyeng atau sakit anggar baik karena kula kunu de sing repot pak kunu de jadi ibunya maksa kula kan baca isinya surat ya tolong-tolong gak de tolong-tolong de ya betul apa Bu tapi ibu sing bertanggung jawab Bu ya gini orang-orang wong dadape wong cuntine kabe bae wong kondoi wong kepon jadi surat Bu. Nggih. Nah, niki rupine surate wonten kali iki, Bu. Nggih, setunggil niki surat kabar berita saking Mas Toyib Suwaryo. Setunggale niki surat cek. Oh, cek. Nggih. Kunu cek dek. Ibune dereng ngertos ta? Dereng, Dek. Bakal surat cek niku artine tanda pengiriman yatra berbentuk tulisan, Bu. Oh. Jadi boten glondongan yatra saking mereka ya bentuknya tulisan mawon supaya aman ning dalam. Iya. Maaf ya, Dek. Saumpama nek ditukeraken kini warunge sapa kini, Dek? Konoko ning warunge dapot ta. Los. Di tukang baso ta nyenyang hitam menungomo kuwi ngisi-ngisi naken sirama warunge ta Pak rewel sak sirama ri wong ora rumah eta kon bokot ka takon maning ngepome bleret bokot ka artine di urupaken ning mono ning lebe tawa ta ning jero tulis Udin kono bokat Bu Nun baka ibu gak ada cek di tukerakene sanes teng warung sanes teng toko ditukerakene ning bank sing dituju. Oh, konon ya, Dek. Ya sampun kesuwun gak, Dek. Suruh gak dewasa akan gak, Dek. Kulane pengen muru anak kabar apa kun, Dek. Nggih. Ora lali wong limpase. Mama jirepone kaler pakune. Jadi. Niki rupine Mas Toyib kirim suratnya bahasanya bahasa Indonesia ibu ngerti kan? Ngerti dek, ngerti dek. Kedah bu bahasa Indonesia bahasa persatuan ya? Gede, gede. Tak baca ke? Mangga. Kepada yang tercinta istriku Yuni di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuni, Alhamdulillah Mas Toyib di Taiwan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Yuni dan family di sini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Bu. Amin. Yeah. Amin. Amin. Amin. Sepisan bae, amin ne. Ayo pisan bae. Pisan bae. Anu si kuno, Mas, anu Pak, pripun sih? Biasa diundang talilan ngono. Masa wadon-wadon talilan. Bakalak ini lagi puyung ku sing nyuluriku Juni aek kuno, oh, Pak Mas. Lumayan sih. Wah, berkat kuno. Pipin pitak. Rasakan Bu ya. Pangka. Sebelumnya Mas Toyib minta maaf. Sudah lama Mas Toyib baru bisa memberi kabar. Atas doanya Yuni, sekarang Mas Toyib sudah berhasil dan sukses. Alhamdulillah. Sampun sukses ya, Bu? Gini, terus. Yun. Senajan ragane Pak Anggang, batine tetap barengan. Terusakan ya. Gih. Yuni, Mas Toyib hanya baru bisa kirim uang ala kadarnya berupa cek sebesar 150 juta rupiah. Alhamdulillah ya Rabbi. 150 juta, Bu. Maksudnya, wonten maksudnya ge? Uang tersebut untuk mengembalikan uang yang dipinjamkan Bibi Juni A untuk ongkos keberangkatan Mas Toyib ke Taiwan. Dan juga uang tersebut tolong dibelikan sebidang tanah dan didirikan rumah berikut isinya, serta dibelikan barang berupa emas untuk Yuni dan Yani. Sisanya ditabung untuk kebutuhan sehari-hari, supaya nanti kalau Mas Toyib pulang ke rumah, kita sudah punya rumah sendiri. Harapan Mas Toyib, Yuni bisa menjaga amanah ini serta rawat dan didiklah anak kita Yani supaya pintar dan berbudi pekerti yang luhur. Demikian kabar dari Mas Toyib di Taiwan. Wassalam suamimu Toyib Suwaryo. Alhamdulillah, berarti bocah ning kana wis sukses ya, Dek ya. Nggih. Kesuwun Dek. Nggih, suwang sule. Mengertos Bu Ren. Nggih. Mas Toyib kirim nyatra berbentuk cek tulisan sing artinya 150 juta. Nggih. Tinggal ditukar wonten bank sing ditunjuk. Nggih. Kesuwun Dek. Ya sampun Bu. Kula mah permisi iki. Nggih, mangga Dek. Mangga ya Dek. Nggih. Salam tangga Ibu Yuni. Nggih. Mangga boleh permisi. Mangga Bu. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuni. Apa Toyib kekini beli salah ngirimi Yuni ku ya? Masa kita sing modali, kita sing biayai, kenang apa Yuni sing dikirimi duit? Satu-satunya jalan supaya duit kin kedua ning kita, kita arpan bijaksana supaya bocah nyingkir sing umakin arpan nyanggak awalnya enggak duh bani keder arpan nyambat tangga kongkon gawe surat cerai nyambat siapa ya lah nyambat bapaknya Yayang BK. Ah, gelem beli ya Deni ya. Wah, nyambat tuh Din. Nggak ada gelem tau Dine. Dapan ki gelem beli ya. Udah dinyambat sampah kini ya. Wah, arpan nyambat sampah baik lah. Arpan yang lepas nih waktu waktin bokep be gelem. Mama AC. sih? Arek kucing lambruk be apa kundu putih-putih tuh? Ai kertas. Anak lakope anu amplop. Lah sih, encanggah tak deleng. Udi ecek ini. Ah, kantongi ah. Lah, buka ah, mangkat gak kita nih ah. Perasaan yang jaba kayak anak abane tamu. Prungone Yuni kuje sing diobrolaken anak arane Kang Toyib, Kang Toyibe. Apa Kang Toyib teka ta ya? Cih. Si sepi. Lah kasapa sapa? Ah. Mungkin saking prungone Yuni bae. Arep bebasu piring maning ah. Yun! Yuni! Labi, labi bi mangulati meng pana pojok-pojok karang sirane ana ning kene. Yunine lagi ning sumur, Bi. Ya ya nok, maaf ya nok ya. Dudu apa-apa yu, ana kabar gembira nok. Kabar gembira apa kono, Bi? Ana kiriman surat sing laki nira iki nok. Alhamdulillah. Kang Toyib kirim surat, Bi. Iya. Sing terima bibi ya, Bi. Yang Yuni langka ya ada di tak terima ning bibi. Kesun di surate, Bi. Iki nok. Nyah. Bapane itu, bapane Meri. Aja sok ngoklamu. Kesun ya, Bi. Arep antak baca bibine ngrongokaken ya, Bi. Kok nok ah, ongkoko banak pader bibi mah ora bisa maca ora apa nok. Bibi pengen minum nok wis gawe banyu durung nok. Sampun, Bi. Ya bibi arekan minum dikit ya nok ya. Nggih, mangga, Bi. Nok bokat anak kiriman duit kene bibi yang jaluk ya nok ya. Nggih, aja watir, Bi. Bisa ongkoko bega nok. Nggih, Bi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sing tek arep-arep awan bengi akhire teka. Senajan nembe surate tapi atine Yuni seneng ora kejagan. Mudah-mudahan kabar gembira. Tek baca ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuni, sehubungan Kang Toyib ora bisa balik ning Indonesia. Jadi Kang Toyib cuma bisa ngirim selembar surat kanggo Yuni. Sing isine upaya weruh ning Yuni bahwa Kang Toyib wis duwe rabi maning ning Taiwan. Jadi anggap bae surat kin surat pegat sing Kang Toyib. Pokat Yuni arep lunga-lunga habai sing umai bibi Junia. Ingin pinasti anya pinanggi. Sebab sekian Yuni wis tuduh rabine Kang Toyib maning. Aja ngarep-ngarep setekane Kang Toyib. Titip nok Yani. Selamat tinggal Yuni. Kang Toyib. Kang Toyib. Kang Toyib tegel temening Yuni Kang. Tek arep-arep awan bengi. Akhirnya sing teka surat pegat. Ya Allah Kang Toyib. Mi. Mimi ku nangis, Mi. Yani. Mimi kenang apa sih, Mi? Yani, kulang. Mimi tas nerima surat sing mama nok. Alhamdulillah. Mama kirim surat, Mi. Iya, Yani. Bari duit ya, Mi. Mi. Si Mimi ku nangis, Mi. Kudune Mimi seneng ora, Mi? Mama kirim surat, Mama kirim duit. Si Mimiku kedelangannya sedih. Mi, pribadi kabarnya nikahannya Mama nih Mi. Mama yang kenang sakit Mi, Mama yang kenang lara Mi. Ngomong Mi karo Yani Mi. Yani, pulang. Mama orang ngirimi duit no. Tapi Mama ngirimi surat pegat kanggo Mimi Yani. Mama wis duwe rabi maning ning kanane jeno. Mama duwe rabi maning Mi. Iya Yani. Rumuntes rasa ning ati kaya tung kebumi kelawan langi. Perhatian wakoran Mama ora emer karo Yani Mi. Mama ora sayang karo Yani Mi. Sayang Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi pada nangis cah. Berarti Mama janjinya bohong Mi. Jadi Mama harapnya nengakin Yani, harap membahagiakan Yani. Tapi akhirnya Mama namanya bisa kerja semono bae, Mama wis kelalen karo Yani. Nang apa, Cah? Bi, Nun. Saking Yuni arepan ngomong karo Bibi. Priwen, priwen. Yuni permisi, Bi. Eh, permisi apa hendi? Kepaksa Yuni arepan lumasing umakin. Ji. Sebab Kang Toyib ngirimi surat pegat kanggo Yuni, Bi. Ya Allah, Gusti. Toyib tinggal temen tegal temen karo senok tenok. Yani, kula Mi. Dibunteli kelambine no. Ayo pada lunga no aja suwe-suwe Yani. Mi. Mimi ini harap lunga-lunga mendisim, Bi. Jare Mimi kuwis ora duwe bapak ora duwe empok Mi. Iya memang bener no. Mimi wis ora duwe empok ora duwe bapak, ditinggal sing awit cilik mula. Cuma Mimi duwe ya adik no. Pisahan sing awit cilik. Jare-jare dipungut ni wong jati barang jeno. Ayo pada goleti pokat bae ketemu. Ayo Mi. Bi, no. Sepisan bareng Yuni permisi, Bi. Bukan Yuni duwe salah, Yuni jaluk pangapura, Bi. Pangapura pisan wong ayu, tekampura rujuk. Yuni ora bisa balas budi ya, Bi. Apa-apa, sing selamat-selamat tenuk karo firman depan nyumbil lili. Ayo Yani. Kali sugi dadak dadakan, kali ganer rezeki teka dewek. Aduh, bakal tuku mobil, rumah tak dandani, harapan tak tingkat telu pendek emak. Tuku gelang, tuku kalung. Aduh, Jon, nan, aduh, mana kaget. Si Raki gelendang-gelendang dewekan mbak itu kandak harus apa ya? Sampai emak diurusi kang bulan nega diwanguli pacar dolan mbak itu meneakang anak kabar gembira kang. Apa Jun? Kabar apa Jun? Mengkainin kang, kita di waktu-waktu sekin kini kang bakal sugi dadak-dadakan dua mobil, gawe umah gedong, tuku gelang, tuku kalung tanpa usaha menikam. Sugi segala-gala tanpa usaha. Iya. Anak tak sing kaya konon. Sampai emak beli wuruk kang, cerita emang kenen kang. Iya. Anak pegawai pos jerekannya. Iya, terus? Anak kiriman surat sing Toyib Suwaryo. Iya, terus, terus? Konon kuno kang barangnya mah. Iya. Rokok nayang ya? Iya, iya, iya, sergeant. Mama yayang, ini yayang, mama yang mari aja kali. Mungsi surat itu, kang, sebenarnya kang bu Yuni. Mung waktu semono ku Yuni langka, dan tak terima ning kita. Beli urut kang, sejerone surat ku beli, beli surat baik ku kang, anak kecekek kang. Ninjero surate. Iya. Kecek isi. Iya. Ku kang, lamun ditukarkan duit ku, si ecek mau ku, 150 juta rupiah. Bira bira. 150 juta. Iya iya iya. Terus? Mung kita ku ya kang ya. Enak-enak temen ku nek. Kita sing modali, kita sing biayai. Masa ku di sini nerima duit Yuni? Dari si ecek mau kang tak rawati ning kula. Kulane nyambat tangga. Nyambat Wario. Iya, iya, iya. Pokon gawe surat pegat. Dari si ecek mau tak rawati ning kula, surat pegat sing tak enak naning Yuni. Konon kunukan lah sakinah Yuni nih mendik ya lunga sing makian karena dipahai surat pegasing iya sing kita itu iya lah maksudnya cek ya arpan priwian ayo sayo beli pada ditukerakan ngebang kone balik aku tuku motor ya kan ya kan ya tuku motor kamer bonsengan si nukerakan siapa iya kita beli karo sampean lah cek mau ditanda tangani dorong nih Yuni ya. Ya durung anu nih. Iya ya Mang Soli ya dunia. Melalang matang nang bapak kajir bon bapak kuakin sing limpas dewi. Duh. La ilaha illallah Gusti Pangeran dunia. Siraki ngoleti blai kini siraki Jun. Blai apa sih kang? Ngoleti cilaka kini siraki Jun. Masa kudu cilaka kang? Jun. Nun. Romo kakan enggak Jun ya? Kinti siraki aja maning sejoroneng surat anak aceke. Taruh sejoroneng amplop ning jerone ki anak tulisane baik Jun. Ora bisa dibuka ning sapa baik kecuali sing dikirimi. Apa maning kuning jeroneng surat anak ceke dibuka ning sira sing duduhake manjing penjara sira Juni ah. Lamun sing duene ora terima. Bener sih kan, tuh ya wis kan, enu gak ada mengkonon tuh nunggak kang bela anak kula kang, tak kula ku garwane sampai anu rakang, bela kau mau wadinya tentu nebeli naki sampai anu rakang. Jun, no. Ngaku garwa soten sekian sirakia. Ngaku rabi soten sekian sirakia. Tepoko arpa nemoni belai siraki. Lamun tasira ngaku laki ning kita, ngaku garwa ning kita. Sing bengen ditentune nurut karo kita kun masira maura nurut karo kita. Jadi priwe kang? Ya kun mayus kari nunggu waktu bae kari nunggu saate bae jin. Hah? Ya kapan-kapan sira ditekanin polisi. Sing bener gak kang? Tolin deleng sira kice kekayaan apa cak deleng? Oke. Ya kantongi nggih ngeleng melelong mas kamu langang wong karangasem wong parayan wong bongas wong tegarane gede ngendi ngerawatane ngendi ngerawatane ya Allah langkah ini kan langkah mau nak kantongi kan kini aku langkah kantongan di mau nih kantongan di ya kantong tenek jadi geraya ngibli langka aja wih kekulati konek ke priwen kadangnya gini kang Jun non wis pin mah jare sira kang ngomong kaya kang Gobeg sampean mah aja melu-melu ning masalah kian ponakan-ponakan kita putu-putune kita sampean mah anak kaitan Rabi Soten mantenan anak jodoh karo kita. Lamun us pegatan mah wong sejen dulalen lah kaitan apa-apa. Kin majun. Apa sing diomongaken ning sira kita biarpan melu-melu ning masalah kin. Permisi Juni ah. Tangga beje tegelam temen masa kita kudu ditinggalaken ya. Kadang aku nak priwen seumpama bulan maning atau sukikin bento itu kalsane kini ya. Mana baik kita kia bakal leblai mengkenen ma. Yuni, hah? Nok Yani, hah? Mama dugi nok. Ya Allah, suaranya kayak ane abane tuyi. Eh bibi. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak punten kula, Bi. Iya, nang sewang sule. Yang kita iki nembe ketek pisan tenang. Kula nembe dugi, Bi. Alhamdulillah. Sengaja kula sing Jakarta kula borong taksi. Oh, iya. Uling pasar lali. Karo wong jati barangi kedi. Isi apa kuno tas kunang? Oh, kin pakaian Bi. Kanggo sapa? Sengaja kula oleh-oleh khusus kanggo Yuni, uga Nokiani, uga Bibi. Alhamdulillah, ya sing koyo nang yo ngobrol ya tak rawati dikit ya nang ya. Heeh. Cik. Minggu masuk di kini. Laka Yuni, laka Nokiani. Apa Yuni beli kangen bari kita? Padahal kita kan bisa lawas. Padahal itu. Toyit, nang. Kula, Bi. Istirahat bae dikit nang. Bobo bae dikit. Les. Sanggine, Bi. Kula kangen bari Bibi. Kula pengen ngobrol, Bi. Iya, Bibi uga kangen. Jabane pirang tahun ditinggalakan sira, nang. Bi. Ari. Yuni pun di Bi Nokiani. Aja takon Yuni aja takon Yani nang. Yani karo tapi ni aku makan lunga singu makian. Ah, lunga. Bibi pun di tinggal lunga mendi Bi. Yang pun mendi. Genang apa Bibi belim blolihi. Yorina tak penggaman nemanang yohanan rocok jenang pen lu ngabai sing makian Bi, ngomong-ngomong arin surat pun dugi Bi. Iya, uis nang Liyoyu sore pada menyesu. Yokun kunang, awit-awitnya masih Yuni kun rima surat. Ya ambeke Bibi Soten ya nang ya. Nggak maklum Bibi mawong buta urut ora beli bisa maca. Nok sunyun diwaca gak sunok suratku. Bibiku sunten krungu. Bokat sirain kanane sakit ora. Leres Bi. Ori anuku Bibi ngomong makanan ku. Yunin aku nyentak ning Bibiku. Wis gak waca kaya Bibi bisa ngwaca baik je, pada ruang buta kau lepek je, ayo je Yani je, pada lunga je sung makian, kunang, orang pas terima surat kunang lunga, anak kira digawa, nang. Ya Allah, beli disangka Yuni. Hari Yuni ninggalakan rumah, wis lawas Bi. Ya wis, anu memangnya golongan oleh sebulan mangkua. Ya wis ya Bi. Sekin si Yenugane Yuni lu ngasih ngumah priben baik gula gar gulati Yuni Bi. Bisa jadi gulati maning nang, pati-pati wong wadon ninggalakan laki tanpa permisi karo sira berarti sira demen bisa jadi gulati ugis Bi. Kula ngerti Bi, wong rumah tangga yang bisa langka jodoh mungkin pegat bisa, tapi kula arep nuntut masalah duit kula. Duit? Ji orang kula kan kirim surat kan duduk bersumpah surat baik iku anak ceki. Ya Allah, lamun tadi tukerakan duit jumlahnya 150 juta. Iya, pantesan lunga ya nang. Uli dramayu simpa dari sekin primisi bi. Pokoknya kula yang durung ketemu, kula beli bakal balik ning umay bibi. Enang bisa jadi kula hati nang mangkat ning Taiwan man belus nang kotak modal belus nang ning bibi belus nang. Mong bi, permisi ya bi. Ya Allah, dong akan kula bi. Moga sing ketemu ya bi. Iya. Selamat tinggal bi. Ya Allah, Gusti. Moga-moga aja ketemu. Moga-moga aja ketemu. Kamar kita nih selamat. Ya Allah, kita kikona kadang aku pripin kini ya. Anak-anak baik man ya. Buka po. Kita aku bakal lihat dua mobil. Ih, boro-boro dua mobil acek hilang. Duh, kadang aku kita kini tekani polisi. Kanggo be tegel ya kalau kita tiba semakin penipu mantu. Duh, ditun sing langka tungtungi jua sing langka pardani. Mame Asep, mame Parit, mame Pipit, Liana, Cucu uga bapak jirabone sing limpas dewek punur gelis kabibari sing paling sayang wong pemanukan sing paling sayang paling iman ora disangka mamai Parikit mamai Meri sing paling ini dung. Aja pusing, wong pusing aja. Aduh, memang bakal dipikir bener saujare Wang Salam. Artinya wong urip aja kaken pusing, wong pusing bokap mengko awak dadi gering. Masih mending digawe gembira awet muda. Bener temen ya. Budong juar jekang ku jamu, bau sabar ku awak lemu. Ya lemu so tenari wong sugi, hari kita mau melarat mayang gerbae. Wong demen ora kurang pengalem, wong sing iplik kurang pengajit. Ayo ne, karena cinta. Urip, urip. Kaya-kaya apa arpan kita ki selawase tabayam bujang baik. Bahkan deleng batur-batur wis pada mewah-mewah, wis pada seneng-seneng. Apa maning deleng tangga wetan sing Saudi di Arabia gawe umah. Mangkat maning ning Taiwan pada gawe batuku motor, gawe gedong. Iya, memang bakal wong melarat iku ana paribasa sinandungan derajat beli gableng selawase. Mencet seplak gawe grupak, mencelak gang. Sejen kaya wong sugi, bakal wong sugi sinandungan derajat sing mulia. Contohnya siapa? Kayak majikan kita dewek, Ibu Daria, Rangga kaya anaknya Musiji Wadon, arane Iin Komalasari. Bocah ayu, nurut, tekun belajar, limang waktu ora ketinggalan. Manda senenge dua anak kaya konon. Aduh, mung baik kaya-kaya ki bocah ki sekin ki sejen temen ngelamun baik. Sering ning jero kamar dewek baik. Bayangan ni wis duhung madin. Apa bocah ki wis duwe demenan tak konon ya. Ya maklum bocah wis usia ya, wis selawe tahun ya pasti wis duwe demenan. Mang Kawer. Nun. Mang Kawer tek deleng-deleng akenane kayane padu seneng dewek bae mang. Seneng apa sih nak? Ya mamang di deleng akenane sing mau hiburan ngomong dewek bae. Mamang beli melu mikiri Iin mang. Iin semene lagi pusinge, semene lagi butek ke mang. Musinge apa sih nok? Maksud hati merukun. Duduk, mamang arep takon Iin. Takon apa mang? Iin kaya-kaya sejen temen sinok. Sering lamun baik, kadang-kadang ning jero kamar lawange dikunci dewek baik. Nang apa sinok? Apa senoku wis dhewe demenan ta? Mang, ari demenan si mang. Ada teh kula wong nom pasti anak mang, masalah demenan masalah kenalan. Tapi kula dudukun sing tak pikirin ning Iin mang. Mikiri apa sinok? Mamang pengen berut mang. Jang, aja nemen-nemen dipikir pusing. Wong pusing ku tak mau kaje awake gering. Wong pusing tak awake gering. Mang, apa mulane Iin minggu-minggu kin aku yang lamun pikiran pusing. Sebenere Iin lagi ngerungu kabar sing blenak, Mang. Tuli mengkenen, Kinok. Wong wadon ki awas, luru jodoh aja padu bae, Nok. Sebab wong wadon gak pada bae, dudu wong lanang bae sing duwe hak milih. Wong wadon gak pada duwe hak milih. Oh, kono nih ya, Mang. Luru laki aja padu gelabruk bae, tembeke oli sewulan duwe rungulan gaje pegatan, obak us dua anak ditinggal Klius. Sebab ciri ne wong lanang macem-macem, Nok. Oh, pirang-pirang ya, Mang. Oh, sembarangan. Ciri wong ciki baca diri. Pengen bro, ciri ne wong lanang. Iya, Mang, apa-apa kuno, Mang. Awas, perhatiakan ya, Nok. Cirine wong lanang delengen baka matane abang ya. Iya. Seruale pada bolong kenang rokok. Toli tekionge kapal lulu aja dipilih kuno. Wong lanang apa baka kaya konon kumang? Wong lanang sing doyan main. Oh. Artinya lah ketanggung jawab be. Tandane kaya konon. Nah, ana maning, Nok. Apa maning kuno, Mang? Delengan baka anak rambute awut-awutan. Iya. Matane abang. Iya, terus priben, Mang? Tole nggawa kandek, Nok. Aja dipilih. Punganang apa kaya konon kuno, Mang? Teh panjak tarling kuno, Nok. Oh, iya ya, Mang. Tuli anak mani. Oh, masih anak. Dilengan awas, baka jam 5. Iya. Wong, jam 5 wong lanang. Sarungnya dicincin, melakunya koncok bae. Iya. Aja dipilih kuno. Kuno nganang apa maning kuno? Wong arep mendong. Ah, Mang Klawir sih mono-mono. Wong lagi serius seguyonan. Oh, macem-macem loh. Jadi kudu pala pilih. Wong wadon udah hak milih. Iya ya, Mang. Judu wong lanang bae sing duwe hak kaya kanan ya, Mang. Karuan. Ciri wanciki baca diri. Mang, no. Hari masalah kun Iin beli tek pikiri, Mang. Mung sing tek pikiri sing dadi pusing, Iin ngurungu kabar sing blenak. Blenak? Iya, Mang. Blenak apa sih, Nok? Batur kuliah Iin pada ngomong, Mang. Pada ngomong? Tapi Iin arepan takon karo Mang Klawir. Takon apa, Sok? Iin takon tak jawab beli burung nih, Mang. Tapi Mang Klawir jawabnya kudu jujur ya, Mang, ya? Iya, aja khawatir. Dudu Mang Klawir agamanya apa sih? Takon agama, baka Mang Klawir agamanya Islam, Nok. Islam. Baka wong Islam kudu apa, Cih? Kudu jujur. Lamun bohong? Dosa. Mama ngerti ya, Mang, ya. Baru orang lagi bongsa berak wong gabus tapi baik aja sok deke mengkenen, Mang. Temtune Mang Klawir werukan cilik-cilikane Iin, Mang. Ya weru pisan wis lawas mamang kerja ning kene ku bujang ning niminira ku ning ibu daria ku. Iya, Mang. Batur-batur kula pada ngomong ku, Mang, mengkenen, Mang. Yen Iin ku je, Mang, tuduh anak asli Mimi Daria je, Mang. Yen Iin boco oli mungut je, Mang. Apa bener kabar kaya konon kuno, Mang? Alah, wis wenok lah. Takon aja mono-mono kalah. Sejene bae, bokat senok pengen motor anyar mani arep ngomong ning Mimi beli wani, ngomong ning Mamang. Beli, Mang. Iin beli pengen motor anyar, beli pengen kelapi bagus. Orang lali, wong salah beradewi. Tulung, Mang, jawaban, Mang. Iin pengen weruh sejarah uripe Iin sing sebenere, Mang. Aduh, hari beli tak jawab. Mamang ki wong Islam, baka wong Islam kudu jujur. Baka bohong iku dosa. Dadi temenan, tapi mamang duwe jalukan. Oh, Mang Klawer duwe jalukan. Apa jaluk lambi sing bagus? Ora. Celana sing anyar? Beli. Jadi jaluk apa Mang Klawere? Jalukane siji. Iin sanggup beli bongkar rahasia Iin? Sanggup, Mang. Wani disumpah? Kula wani disumpah apa bae, Mang? Awas, sebab mengkene no. Namun terbongkar rahasia Iin berbahaya no. Apa sih sebenarnya, Mang? Mang, Mama celiak-celiak kulati siapa sih, Mang? Ibu, kenapa kaya-kaya anak ibu dari ya? Nanti mau kok? Ya Allah, kesapa-sapa aja, Mang Klawerku. Mimi langka lagi nih pasar, Mang aja khawatir lah kesapa-sapa, Mang. Hari mau sih kaya-kaya dongol aja ibu dari ya? Ya, Mamang sih kekatan bening Mimi, yang enggak. Gage, Mang. Udingin. Tadi senoknya jelas, pengen beruk. Iya, Mang. Pengen terang. Iya. Awas, serabak apa-apa. Beli tanggung jawab. Lali gunak, lali gawi. Dinok. Iya, Mang. Jamkian, dinakian, bokwis, kudune. Iya, Mang. Tulis waris baja diri, sirak kuduru. Iya, Mang. Bakal sebenernya Iin anaknya iya ibu dari aja ditaga. Mang Klawer bohong ya mamaku ya. Priwin sih mamaku, Mang. Blai kadi parah. Mang. Kak. Mang. Anak Mimi, Mang. Sedoku mana ngomong dewek. Ya wis, Mang. Mamang sakin menang bahaya, Mang ya. Iin arepan langsung takon bae karo Mimi Daria ya, Mang. Iya lah. Menang ya, Mang ya. Wis pur, Mamang maaf. Pada ngobrol apa? Ngobrol apa? Boten, Mi. Rumah tekan ngobrol bae. Mi. Maaf ya, Mi ya. Iin arepan takon karo Mimi oli beli, Mi. Wong takon bloli si pribin. Apa alasannya wong takon bloli? Tapi Mimi, jawabnya kudu jujur ya, Mi ya. Takon apa? Mi, apa bener apa beli sih, Mi? Yen Iin dudu asli anaknya Bibi dari aku, Mi. Yen Iin oli mungut ning uangku apa bener apa beli kayak kodonku, Mi. Mundur. Kok Mimi nak arep nakon ikan iki kan? Nggih, Mi. Ben. Cangkem lanangku larang, Mang. Omongan sing bakal beli untung ngaken, omongan sing bakal gawe belayi. Aja diomongno ning seko. Oh, iya beli jare kita gak mau kita kok. Duh, ya. Lelik ngomong apa sih? Ngomong apa? Beli mungkin kan bakal beli sumber ceritanya sing sirak. Iin anak pungut, Iin anak limupu. Bakal sirak tuh ya iya, anak kali nemu nisor sasak. Bocah belesak, kamu dia belenak kayak luang. Aduh, masa kalau aku nemu nisor sasak? Terlalu omongan sih, orang ngontong apa aja dia omong. Sirak kuning ini kok kokon kerja, kok ngomong apa? Jangan Mi melas Mi aja Mi. Mi jadi peduli dong. Terlalu. Apa pedes? Omongan sih bakal gak belai ku sing beli untung akan tiu. Aja nih ngami Mi. Tuh lek Mi. Udah ngomong apa sih? Udah ngomong apa apa ya? Papa. Mamangnya menang sehingga cangkeme aja ndermimil bae. Kula wan boy kene. Ajami. Paling-palingane kita nemu merangka. Ih, ajami. Paling-palingane kita nemu ora di laki. Lu ngomong apa sih? Bayati krok pelah Bapak Ira. Mi. Mimi aja ngebugi Mang Klawer nih ngan Mi. Tuman, bocah mukono diumbar ya muda. Melas ngan Mi. Melas-melas apa sih? Mang Klawer ora salah ora apa, Mi. Aja nuru lebih baik. iin berunyin dudu anak Mimi dari ya anak pungut kan paling jarang klawer kan? Hah? Sing yang gerakan kan klawer? Sanes, Mi. Tadi jarak siapa? Cari batur kula dewek, Mi. Udah jarak klawer? Sanes. Maaf ya, Mer ya. Terima kasih. Jalan ngawong mani nganai sirap ya, pokok jari sirap bang jabli ya, ya maaf. Wah, yari wong matakon dingin beli aja patung ceprot-ceprot bae. Kumis di bedoli, kali sesikir di nyaluk maaf. Enak emang. Cukul maning kok gak cukul maning agar kumis. Cukul kayak suwe ya. Iin. Kula Mi. Iin percaya beli nih. Kula percaya, lamun Mimi dari dewek si ngomong Mi. Batur Iin ngomong yang Iin anak pungut tuduh anak kandung. Enggi Jemi. Uyan. Guyonan bahasa basi, tambah nganggur. Oh, guyon Tami. Mulai sekin percaya begini. Kula percaya Mi. Ting batikan omongan apa apa jalok di rokok nawong kesirian wong kesibian. Ya, baka Iin asli anak ke Mimi dan ya. Oli ngandut ngandutin Mimi, oli merkocot takenin Mimi. Lagi waktu merkocot gak sih ngundang dukun ku mangklawer, ku takoni klawereku. Oh, si undang dukun mangklawer. Iya, iya Tamang. Lagi ngelahirakan Iin jare mangklawer si undang dukun iya Tamang. Iya. Mang. Buka. Iya. Mang, ya beli sih Mang. Ya. Iya. Ya beli. Iya, iya, iya. Duh, gak kata tetep baik, tangan yang ngepel-ngepel. Hancar lah sih. Ngomong iya baik ku. Oh, iya, iya kak, kapan sih kita anakku? Berhunok. Mau kabar nyak sini kan? Gimi. Wong Iin ditinggal mati ning bapak nembe umur 11 bulan. Belajar melaku. Oh. Bapak nira pejuang 45 no. Waktu kun lagi maju perang jare mak. Ditembak ning Belanda. Oh. Belanda orang dia bapak sing awit umur 11 bulan. Ya. Oh, jadi mama Iin wis mati Mi? Mati. Mati ditembak ning Belanda Mi? Ning Belanda. Iya Tamang. Buka. Jare mamae kula mati ditembak Belanda, Mang. Iya ta beli, Mang? Iya, iya, iya, iya. Belanda mabok. Belanda mabok. Hajar lahang iki. Ya, punten men bujuki. Atur ya, woi. Ya wis. Nih, nun. Lamun mamae kula wis mati, ning endi kuburane, Mi? Nah, sira. Takon kuburan apa apa sih takon-takon kuburan? Kulane pengen nyekar ning kuburane mama Mi. Ning endi Mi kuburane Mi? Bar. Nah, pasti. Ibu cocok dimet gripasan bae priben sih. Wong priben sih. Ayo welut dimet kok procok bae. Takon kuburan. Ayo iya ningan. Priben bega, anake lamun mati ning endi kuburane pengen ziarah. Pengen niliki, ya palingan sampeyan sih ngomongnya warai mati, ya bohong kan. Ya kita yang dodok na kuburannya siapa? Bu temen kan. Ber, si Rasio di kuburan nganggur beli ber. Lah, kuburan nganggur? Siapa bohong sih gak ada gelem-gelem kuburan nganggur kok? Macam-macam banyak ini bohong gini. Eh ganggu bodoh, iin pokok di kuburan nganggur tak selang dingin. Nyewa ya nyewa pira. Nyewa maning, saat ini lebih kuburan. Eh, mau kira si mati turunkan lah, Ber. Ya, masih urip pingan. Eh, kon mati, Ber. Di selang kuburan nih soalnya mah. Gue bawa bodoh, Iin. Buka. Masa gue urip, kon mati. Ah, macam-macam baik ini. Medit banget, kucak lawer, mah. Medit banget, Arianu ya ira bae, Ber. Dikubur ya, Ber. Ya, rongdina mah, Ber. Gue bawa bodoh. Terima kasih. Gue urip, jarapan dikubur. Lo ilah ilah lo ika beyak nanti kubur mah. Lah awe kun matawan nek di kubur. Tadi kita yang duduk nak kuburan siapa wer? Ader Iin ku masih cilik masih bocah. Kari ngomong baik. Nak uko konon aja sekian arep ning kuburan arep ziarah buat agak. Uko dina jemua baik. Kambir ana manfaate, konon beli dia omong, bisa ngumbangi kita baik sekunuh. Ngomong aja, beri nyurang-nyurang baik mata sampai kayak kejeli. lali kunak lali gawi. Nokin nun me kenapa takon kuburane Bapak Dira? Kulane pengen kirim donga karo mama me. Nok kirim doa beli kudu melalui kuburan. Nok ning di tempatnya ning dignai pasti teka doa mau aja mana ning alam dunia sampai ning alam kelanggengan pasti teka. Oh, jadi sing kadoan ora apa-apa ya? Ora apa-apa, Nok. Sing penting niate Nok kirim doa karo wong sing langka. Moga dihampura dosane, pasti tekane Nok ya. Tapi ini pengen weruh kuburane mama, Mi. Sing kemarin bakal jumak tiwon karo Mangklawer, karo Mangklawer, oh. Mangklawer sing rumah. Mangklawer weruh. Iya, weruh. Mang, mama weruh kuburane mama ya, Mang ya? Hmm. Cari Mimi weruh. Wer, wer, wer, wer, si, Mang. Wer, wer, wer. Mang. Apa sih menin? Mamangnya baru beli. Beli. Kuburan itu apa? Ah, macam-macam baik ini Wong. Beru. Oh iya iya iya iya. Beru. Oh beru ya Mang ya. Bokap beli nurut, bokap beli gaji juga kan. Tak alpukat sih. Rantas. Telengen baik awak-awak yang gak kayak Mimi. Rupanya kayak Mimi. Doglong-doglong yang kayak Mimi. Cok takon nanti Mang Klawer. Iya Nok. Kelengan, sawangan, kulite kuning-kuningnya. Iya. Persis kayak Ibu Daria. Oh, kula kayak Mimi ya, Mang ya. Kelengan. Oh, kengan. Mata-matane. Ribin matane, Mang. Sitip-sitipe. Iya. Persis kayak Ibu Daria. Ah, yang bawa kayak Mimi ya. Lambene. Lambene pribin, Mang. Tipis-tipis. Iya. Persis kayak Ibu Daria. Iya ya, Mang. Cumu-cumure. Cungur aja, Mang. Mandek, Mang. Cungur, mandek. Ora pada dari cungur, Mang. Ora pada pribet. Lah, yang anaknya mah cungur bangir, mboke mah kayak keresem. Klawer. Ya nun mah kerasa kita keluar bakal digerayang gak pos. Rasa kusa cuwin. Ya bakin. Semene gak usah alhamdulillah kawan sing pangeran. Ansin bagus mah cungurira wentek. Oh ya karo. Ya sampe dina tak ilang-ilang kuya persis pisan cunguruku. Yang cungur seri. Cungur tak kaya... ilang-ilang bahasa badina kok persis kayak apa bangkong dekem. Masa cungurku lah kok kayak bangkong dekem. Lali gunak lali gawi. Tiap dina ana wong ngomong makanan makin ajelek di rumah kena sapa bae sing ngomong ajelek di rumah bae. Jadi kula asli anaknya Mimi Daria ya, Me ya. Kenapa tukang gua apa sih? Mimi mah blok boba. Nggih, Me. Anak assalamualaikum. Anak tamu, Mang. Waalaikumsalam. Mancing. Iin, banyak na banyu. Nggih, Me. Bu. Kaya-kaya mah bu ngarep jaluk sumbangan masjid delengan ku karo anak. Ya ora dari masalah anak bae dipai beli pai gak apa takut apa niate kita. Anjing. Maga. Mancing mulak pai bocah. Senak kayak mancing je. Nggih, Pak. Maga nok perbet. Punten, Bu. Mangga. Senak kayak wadon. Aduh. Titis waris wajah diri enak wajah sih ngendi kula asli nesing desa bulak bu iya arep mendesing dituju bu kula jara dewek lagi ngoleti adine kula bu. Kula ditinggal ni wong tuane kula singawi cilik mula bu. Due adi siji. Jare-jare jebu dipupu ni wong kene bu. Sebab kula kubu lagi cilik menenge ning kene ning jati barang bu. Due adi dipupu ni wong kene. Nggih bu. Siapa arane adine? Adine kula arane Turini bu. Turini. Nggih. Umur pira waktu kan kaya golongan umur setahunan, Bu. Turimi. Ajak-ajak kan Yayune Iin. Oh, dari Noki lagi ngelati adik. Enggi, Bu. Apa lawas berbisa mah pesimu? Apa ciri konon? Sing awit cilik mula, sing awit ditinggal nih wong tua lana, wong tua wadon, Bu. Kayak-kayak lamun ketemu sekian gak, Bu? Kayak-kayaknya pula orang weruh, Bu. Dari lamun ketemu nih dalan-dalan gak beli bakal ketenger nih adi dewe. Enggi, Bu. Samar pasti. Pasti samar, Bu. Waktu bisa nembe umur setahun, kan? Enggi, Bu. Bisa rodo mbokor de bapak? Enggi, Bu. Ibu katone keder temen, Bu. Tak perlu tak, Bu. Orang nokiku bocah maksudnya ngokon gawe banyu. Kelawar kangen di kana ya. Lamun ketemu orang priwin maksudnya nok. Iya lamun ketemu sih, Bu. Kula pengen urip bebarengan maning, Bu. Pengen urip bebarengan. Enggi, Bu. Dudar iki cilik-cilik kapan nok sih? Niki anake kula, Bu. Oh, ah. Apa beli laki, Nok? Hari maunya si duwe, Bu. Cuma lakinya kula kerjaan ning Taiwan, Bu. Terus setelah wis rong tahun ning kana, lakinya kula ngirimi surat pegat kanggo kula, Bu. Ya Allah, Gusti. Duduk-duduk itu sing tekan, Nok. Duduk, Bu. Anamani wong lanang sing. Aduh. Tegel banget. Wong wadon dene ngarep-ngarep awan bengi apa maning duwe anak. Sing teka je surat pegat surat tangan. Oh, dari Noki maksude mah arepan nunut urip. Nggih, lamun ketemu sama karo adine. Nggih, Bu. Pisahan karo adi iku sing nembe umur setahun. Nggih, Bu. Kok bapane wis tangga kabeh? Nggih, Bu. Karo de mamang bibi uwa kaki. Boten, Bu. Welas temen bener-bener stres sing darani. Ya, adine, aduh. Sumlep dong muja abadiin sayang. Mau sayang ya Nok ya. Ibu ning kene udah di wong lawas ngene tapi durung-rungung-rungung iku sing aran turini-turini sapa sih Nok ya? Padahal lah, kan Nok ning kene mah durung anak abadiin. Padahal jare-jare wong kene je Bu. Ya tapi langka sih sing mbok anak kok. Jadi ibune beli weru ta Bu? Beli weru. Ya wis Bu. Mi, Cen. Mimi duit tamu siapa sih, Mi? Oh, anu, jelaki neneng Taiwan balik sing balik surat pegat. Ya Allah. Lagi ngenes karo anaknya, kita tanok apa nih, Rane? Rabi mana neneng Taiwan, tanok? Oke, Bu. Aduh, nasib ki blesak temen ya, Nok, ya. Duh, melasakan ya, Mi, ya. Terus maksudnya jejari arpan apa, menek-menek kuno, Mi? Ya, Bu, anu, je, bareng ngulati sedulur, je. Sedulur? Anaknya ibu, kinok. Oh. Iin Komalasari. Menalakan ya Yu ya. Menalakan Nggih, Dek. Menalakan ya Yu Yuni, Dek. Oh, ya Yu Yuni. Nggih. Kula Iin, Yu. Oh, Iin. Menalakan ya Nok ya. Nok arane siapa? Kula arane Yani. Nok Yani. Yani. Ngundang ya Yu ya Nok ya. Ya Yu Iin. Oh, ya Yu Iin. Iya. Coba parap kan Nok Yu. Aku pakai nek kotor dingane ah. Di sekolah kan Nok. Sekolah tak? Yani? Bu, Yani wis ora sekolah, Bu. Tangkap biaya yang tentunya, Nok, ya? Pengen manjini pondok pesantren, Jekono, Bu. Ya Allah. Cuma kulane ora sanggup, Bu. Harapnya gerakan singen di biayae, Bu. Yang gudian mau kono, Nok, ya? Mimi harapan ngomong pengen pesantren di pesantren akan yang ibu, ya, Nok, ya? Syukur ibu dewek seneng rok kalau kakem omongnya Nok Yani pengen mondok pesantren itu tujuan sih bagus kok. Sangunin dunia uga nih akhirat. Ibu lebih seneng. Me, don, lamon gelem mami kokoning kene be mi. Kenapa? Kokon dari pembantu ning kene ini ane gelem beli ya mi ya. Ih, ngomong taswen tangan bu taswen rabine acong. Ya mau ah uang kan mah kayaknya kulane seneng karo ya Yu Yuni sing sedong sing besi kan mah sing cipura garap pirang-pirang mau ah ya yuyuni bemi lamun gelem sih kok ning kene bae. Amber Mimi kan ringan kerjaan aneh. Ya Mi ya. Lamun udah dituruti. Ya ayune. Ah, lamun udah dituruti. Ya ayune ya nyewot terus e. Timbang disewot ing anak bagian ayo gampang. Tok inep bading kene ya. Tok nak lambi dingin ya. Ayo, emang dingin ya, dahar dingin ya, saling dingin harus dingin. Suun bu. Enak mancing. Ayo nak, ayo mi. Mancing las yuk, las nak mancing enak ya. Jangan bisa ni anakmu galau orang nadi. Alang-alangi, orang nadi beloli-beloli si, orang nadi blawe-blawe ini. Kotak, ayo nak. Anak ibu kan anak tunggal tadi. Ayo jejak lupa ni kotak bay. Yuk kau ibu yuk, saling nol. Bene, adus dingin ibu, kotor kabe pakaiannya adus. Iga me anak pakaiannya iin, kok kondin go be me. Eman! Bagus-bagus, dulu aku nak. Ini teman anak tunggal, sejak lupa orang pernah orang. Tapi pernah aja. Melelang matamu Maman. Iki Mas Toyib cari dina kina arepan dolan ora teka-teka temen apa temenan tak apa beli ya wong kaya. Assalamualaikum. Ah, kayane mas suarane kin ora salah. Waalaikumsalam. Punten. Mangga. Halo Iin. Mas Toyib, halo Mas. Apa kabar saya? Baik pisan Mas. Mas Toyib ku priben sih Mas? Kusi kula pegel ngenteni sing mau. Ngenteni sing mau? Iya. Kula sing esuk dangdan ngenteni Mas Toyib. Iin. Kula Mas. Apa sebabnya Mas Toyib janjine telat? Ya. Keuruana. Mas Toyib kusugi batur dan itas umparampir ning batur. Alah bohong alasan. Alasan? Yah biasa wong lanang sih. Ngomong kaya konon. Masa Iin kudu beli percaya sini Mas Toyib? Ya beli Mas, kula khawatir oleh wong lanang sing beli bener. Kan biasanya wong lanang kan modelnya kaya konon, kula khawatir Mas. Ya tapi wong lanang kan apa wong lanangnya? Ari wong lanangnya Mas Toyib? Ari wong lanangnya Mas Toyib arep eman, arep sayang, ning Iin lah melalui sedadi sewiji. Bener ta Mas? Yakin? Aduh syukur pisan yang modelnya kaya konon Mas. Mungkul harapan takon karo Mas Toyib. Takon apa manis si wahi? Yakin mah jare. Jare ku Mas Toyib ku wis duda. Malasan dua anak siji bener tak beli Mas. Memang bener Iin. Anu nesi ora papa. Senajan Mas Toyib wis duda dua anak siji ora papa. Sing penting Mas Toyib wong lanang sing tanggung jawab karo anak rabi Mas. Si percaya Iin. Bi, nun dek. Tolong gak bi, gawe kena banyu kanggo tamu ya bi ya. Oh anak tamu ya dek. Iya dekin tunggu sedelat ya. Kage ya bi ya. Iin. Kula mas. Pokoknya tujuannya Mas Toyib. Iin aja watir-watir Mas Toyib digawe bohong. Dek Iin. Janjine. Banyu nek mene bi mene bi mene bi kamu nendi iki nek nek mene ya Allah ya Allah bibi ya Allah ya Allah bibi sampai belaratan kayak kono priben seri menggawe bi mas kok diiniin Mas Toyib ah Yuni ya Allah Gusti Mas Toyib Mas Toyib Yuni ya masa Yuni kudu samar sih Yani Yani Yani Non Mi, ayo nok. Pada mangkat bae kerjaan aja nih kene nok lali nok. Hai men di sini. Ayo nok aja nih kene nok. Kok dikit ka biang ke sekeder temen Iin dadi ne. Duh. Kok dingin Iin? Hah? Yani, mama. Mama wong ayu. Yani, Ma. Yani, mama. Yani. Mama. Yani. Ya Allah, Yani. Mama. Lagi apa, Wong Ayu? Ma, mama aku tegel ya, Ma, karo Yani, Ma. Mama ora eman karo Yani, Ma. Mama janjinya bohong, Ma. Iya, nih. Kok dingin ya? Yuni. Kulah, Kang. Yuni tak iman, tak sayang, ternyata janjinya bohong. Sekin duit dipendekakan. Duit? Duitnya siapa sih, Kang Toyib? Yuni aja mungkir. Kita kerja jari direksi pengen nyenangkan anak Rabi. Setelah berhasil Yuni ninggalakan kita. Maksudnya sampean duit apa Yuni beli ngerti, Kang? Aja beli ngerti. Pokoknya Yuni priben baik, kita harus nuntut masalah duit, dipendekakan. Bakal beli ngaku tak kebugi. Kurang aja Kang! Seromos! Duit apa sih ya? Yuni, aduh, kadiparan mamang beli menek, aduh, Yuni anan kene nok. Mang. Wis, sakin aja pada tukaran nok. Aja pada tukaran ya. Mamang perlu menek itu pengen beresaken ya. Toyib aja nyalah nak Rabi Nira, Yuni aja nyalah nak Laki Nira. Wong loro lakas sing salah. Rokna ya. Sing salah Bibi Nira, Yuni, Juni ah. Tiupin si Mang, sing salah Bibi Juni aku Mang. Oke, Nok. Surat pegat si dinaknaning sirah kan, Nok? Ya. Iya, Mang. Iku surat palsu gaweane Juni ah. Hah? Bobodo Laki Nira. Ya Allah Gusti, duduk si Kang Toyib, Mang. Duduk. Duduk hari Yuni surat kin surat sing siapa sih? Jare sing pegawai pos. Duduk Kang Toyib. Surat sing Bibi Juni ah. Oke, Toyib, priwen lah. Toyib kan ngirim surat. Iya. Isine cek. Bener. Ceknya dijukut ning Juni ah, diganti nganggo surat talak. Oh, mung bae rigel. Ketangguan ning mama tak jukut. Oke, ana ning mamang suratnya. Sekin suratnya ana sampean, Mang. Cek, oh. Endi, Mang? Coba dulu. Oh, suratnya ku. Oh, iya bener. Oh. Oh, berarti iya. Kita ngerti berarti Bibi Juni asing kurang ajar. Ya. Berarti Bibi Juni asing ceroboh. Hah. Mau gak? No. Karena teman Adine Yuni ya, Mang. Iya, Nok. Kurang ajar teman Adine Yuni. Yang Bibi Juni aya, Mang. Sekin Yuni ayu. Tekaning umah Bibi Juni ah atak tungtut masalah kieu. Sebab priben bae Mas Toyib. Ngerti apa sing diomongaken mau? Toyib Yuni. Priben, Mang. Ngomongna, sadurunge mana mamang ngat ngomong dinginnya. Ayo, Mang. Oke, beli mungkin kejadian mengkenen, lamun ora gara-gara surat simbati saksi. Pendengar setia, setelah rukunya kembali keluarga Taib Suar dan Yuni Sinta Agustin, maka usailah pula sebuah paket eksklusif mimbar ceramah. Dan tentunya atas perhatian, kritik dan sarannya kami ucapkan banyak terima kasih. Selamat berpisah dan selamat bertemu kembali di episode berikutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.